Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' Bitta'liqat ala syarh sunnah lil imam al-Barbahari, sampai pada ucapan musannif wahuwa al-imam al-Barbahari rahimahullah, wal-imanu bi anna allaha yu'adzibul khalqa في النار في الأغلال والأنكال والسلاسين والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم وذلك أن جهنم أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار ردا ala Allah wa Rasulih, raddan ala Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau, dan kita wajib beriman bahwa Allah akan mengadab makhluk-makhluknya di dalam neraka, dalam belenggu-belenggu, dalam rantai-rantai dan ankal, alat-alat penyiksaan. Wanaru fi ajwafihim, sedangkan api ada pada tubuh mereka, di dalamnya, di atasnya, di bawahnya. Ini harus diimani. Wadzalika anna al-Jahmiyah, yang demikian karena Jahmiyah, pengikut Jahm ibn Safwan, di antaranya Hisham al-Futi, mengatakan bahwa mereka diadab oleh Allah di dalam atau di atas neraka. Titik. Membantah ucapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sudah kita ketahui bahwa Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang nanti muncul Jahmiyah yang banci yang bernama Mu'tazilah, kemudian muncul pula Mu'tazilah yang banci, yaitu Asy'ariyah, Jahmiyah dan pengikut-pengikutnya, termasuk Mu'tazilah, termasuk dalamnya seorang yang bernama Hisham al-Futi, menyatakan bahwa mereka diazab dalam keadaan tubuh mereka dibakar. Apa bedanya? Beda. Tubuh mereka dibakar dan tubuh mereka terbakar. Mana yang benar? Sama atau berbeda? Tubuh mereka terbakar dan tubuh mereka dibakar. Berbeda toh? Kalau kamu bakar sate, itu namanya yang mana? Dibakar. Tapi kalau bendanya ikut terbakar, ikut menjadi api, maka itu terbakar namanya. Yang mana? Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Tubuhnya terbakar. Api ada di dalamnya, ada di kulitnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan waquduhan nas wal hijara. Waquduha, apa makna waquduha? Bahan bakarnya. Nyala apinya dari tubuh-tubuh mereka. Ini yang diingkari oleh Jahmiyah, Mu'tazilah. Karena mereka lebih mengutamakan ro'yunya, maka menurut ro'yu mereka, masa sih manusia terbakar? Mungkin maksudnya dibakar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Ithaful Qari. Qauluhu wal imanu bi anna Allah yu'adzibul khalqa fin nari fil aghlali wal ankali was salasil wan naru fi ajwafihim wa fawqihim wa tahtihim. Ucapan musannif, ucapan Imam Al-Barbahari bahwa kita beriman bahwa Allah mengadab makhluknya dalam neraka dengan belenggu-belenggu, dengan rantai-rantai, dan api ada pada badannya, di dalamnya, di bawahnya, di atasnya. Yakni kata Syekh, yusa'irun nar au yusa'irun nar bi adsadil kuffar. Yusa'ar, dinyalakan apinya bi ajsadil kuffar, dengan jasad-jasad orang kafir. Waquduhan nas wal hijara, bahan bakarnya manusia. Fahuwa hatabun li jahannam, fahiya haulail kuffar hatabu jahannam, sebagai kayu bakarnya. Sebagaimana disebutkan wa ulaika hum waqudun nar, ulaika waqudun nar. Tushta'al bihim wa tuttaqad bi ajsamihim. Dibakar mereka dan dinyalakan mereka. Perhatikan baik-baik. Dibakar sampai menyala. Manusianya menyala. Muncul api di kulitnya. Terbakar. Wal'iyadu billah. Terlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Falladina kafaru quti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'un min hadid. Orang-orang kafir diberikan pada mereka robekan api neraka, atau dipakaikan pada mereka kain-kain dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, kemudian dituangkan di atas kepala mereka timah panas yang sudah mencair. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, kemudian terbakar menyala api di perut-perut mereka dan di kulit-kulit mereka. Mau apa? Mau membantah? Wahai Jahmiyah, wahai Mu'tazilah, ayatnya sangat jelas sekali. Perutnya terbakar. Walahum maqami'un min hadid, bagi mereka ada belenggu-belenggu dari besi. Fallahu dzakara an at-ta'dib yaqa' 'ala abdanil kuffar. Berarti Allah menyebutkan bahwa ta'dib, azabnya terjadi pada badan-badan orang kafir. Wa anna an-nara taltahib bihim wa tashta'il bihim. Dan bahwasanya api neraka membakar mereka dan menyalakan tubuh mereka menjadi api. Terbakar. Yusabbu min fawqi ra'sihimul hamim, dan dituangkan di atas kepala mereka tuangan hamim. Wa minal mu'tazilah, dan di antara mu'tazilah ada yang berkata innahum la yu'adzabun la tashta'ilun nar bi adsamihim, bahwa mereka bukan diazab, tubuh-tubuh mereka menyala api, bukan. Innama yu'adzabuna 'inda an-nari faqat, bahwa orang-orang di neraka itu diazab di atas api, gitu saja. Ini berarti mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma atsanuhum fala tashta'il, kata mereka adapun ajsad mereka, wa ajsam mereka, jasad-jasad mereka dan jisim-jisim mereka, tubuh-tubuh mereka tidak terbakar. Berarti mereka menggambarkannya orang-orang disiksa dalam api neraka itu dipanggang. Dipanggang, tidak terbakar. Yang benar terbakar. Wa yajibul imanu bihi, dan wajib kita beriman dengannya. Wallahu jalla wa ala yaqulu fil Quran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, innahum waqudun nar, mereka menjadi kayu bakar api neraka. Kayu bakar itu menyala. Maka tubuh-tubuh orang kafir menyala di sana. Hatta saru fahman wa idza nadjat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, kalau sudah gosong seluruhnya diganti dengan kulit baru, liyaduqul azab, agar mereka merasakan azab, dan begitu seterusnya, khalidina fiha abada. Wan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis rawahu Muslim, awwalu man tusa'ar bihimun nar, yang pertama dibakar atau dinyalakan tubuhnya menjadi api neraka yaumul qiyamah adalah tiga golongan. Pertama, seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang bersedekah yang ternyata yura'i fi sadaqatihi, yang ternyata dia hanya ingin dipuji, hanya ingin disebut sebagai dermawan. Faqad qil. Yang ketiga, al-mujahid, yang berperang di jalan Allah. Ternyata juga yura'i bi jihadihi, ternyata dia hanya ingin dipuji dalam jihadnya, ingin disebut sebagai pemberani. Waqad qil, dan telah disebut sebagai pemberani di dunia. Maka Allah katakan, lemparkan mereka ke dalam api. Dan Nabi menyebutnya dengan kalimat tusa'ar bihim an-nar. Neraka atau api dinyalakan pada tubuhnya. Api dinyalakan pada tubuhnya. Sehingga api neraka pada tubuhnya, pada dalam tubuhnya, di bawahnya dan di atasnya. Semuanya api. Wal aglal maknanya adalah belenggu, annahu taghullu yadahu ila unuqihi, yaitu dibelenggu kedua tangannya ke lehernya, diikat ke lehernya dengan belenggu-belenggu. Wal iyadu billah. Wal ankal alatut ta'dib, sedangkan ankal adalah alat-alat penyiksaan. Na'udzubillahi minannar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami persiapkan untuk orang-orang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu dan api. Dalam ayat lain Allah katakan, inna ladaina ankalan wa jahima. Sesungguhnya kami memiliki alat-alat penyiksaan dan jahim, belumbang neraka. Ankal adawatut ta'dib. Ankal adalah alat-alat penyiksaan. Wal'iyadu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wasalasil wa aghlal wa sa'ir. Termasuk adawat at-ta'dib. Wan naru fi ajwafihim. Api di jauf-jauf mereka. Di dalamnya. Sebagaimana ayat tadi menyatakan yushar bihim fi butunihim, di perut-perut mereka. Wa fawqahum, di atas mereka. Wa tahtahum, dan di bawah mereka. Allah berfirman, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Bagi mereka dari neraka jahannam ada mihad, mihad yang di bawah, hamparannya api neraka. Wa min fawqihim, dan di atasnya ghawash, juga api yang di atasnya. Wa kadzalika najzi adh-dhalimin, demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Demikian ikhwani fiddin a'azakumullah. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.